Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah berfirman yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat yang keempat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya anak keturunan Adam diciptakan di atas 360 persendian. Barang siapa bertakbir kepada Allah, memuji Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalanan kaum muslimin, atau menyingkirkan duri, atau menyingkirkan tulang, atau menyuruh kepada kebaikan, atau melarang kemungkaran, setara dengan jumlah 360 persendian, maka pada sore harinya ia dijauhkan dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Abu Ubaid rahimahullah berkata, pada asalnya kata sulama atau persendirian ialah tulang di ujung kuku unta. Sepertinya makna hadis tersebut ialah setiap tulang anak keturunan Adam wajib bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini ialah bahwa penyusunan tulang-tulang dan kesempurnaannya termasuk nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling besar pada hambanya. Oleh karena itu, setiap tulang harus bersedekah dan pemiliknya bersedekah mewakili setiap tulang yang ada pada dirinya agar menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Rabbmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Al-Quran Surat Al-Infitar ayat 6-8. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain yang artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagimu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat Al-Mulk ayat ke-23. Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah serta sepasang bibir? Al-Quran Surat Al-Balad ayat 8-9. Mujahid rahimahullah berkata, nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala terlihat dengan jelas dalam ayat tersebut, dan Allah menegaskannya kepadamu agar kamu bersyukur. Pada suatu malam, Fudail bin Iyad membaca ayat, Alam naj'al lahu aynayin. Walisanan wa shafatayn Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah serta sepasang bibir? Al-Quran Surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Setelah membaca ayat tersebut, Fudail bin Iyad menangis. Ia ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Fudail menjawab, "Apakah engkau pernah bermalam pada suatu malam dalam keadaan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dua mata untukmu, kemudian engkau melihat dengan keduanya? Apakah engkau pernah bermalam pada suatu malam dengan keadaan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan lidah untukmu sehingga engkau bisa berbicara dengannya?" Al-Fudail mengulang-ulang kalimat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Dua nikmat di mana kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, kesehatan dan waktu." Hadis riwayat Bukhari. Nikmat kesehatan dan waktu adalah termasuk nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat, manusia akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia." Al-Quran Surat At-Takatsur ayat ke-8. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada hamba-hambanya nikmat-nikmat yang tidak bisa mereka hitung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut mereka bersyukur dan Allah meridhoi syukur mereka. Ada yang berpendapat bahwa jika Allah memberi salah satu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia memuji Allah atas nikmat tersebut, maka pujiannya kepada Allah lebih baik daripada nikmatnya. Para ulama membenarkan bahwa pujian lebih baik daripada nikmat, karena yang dimaksud dengan nikmat tersebut ialah nikmat dunia, seperti kesembuhan, rezeki, kesehatan, waktu, penjagaan, dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk nikmat dunia. Sedangkan nikmat agama adalah perkataan syukur, yakni alhamdulillah. Kedua nikmat tersebut, yakni nikmat dunia dan nikmat agama, adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Namun nikmat agama kepada hambanya dalam bentuk memberikan petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya dan memuji atas nikmat-nikmatnya itu lebih baik daripada nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena jika nikmat-nikmat dunia tidak disikapi dengan syukur, maka nikmat dunia tersebut menjadi petaka. Jadi, Allah Azza wa Jalla membimbing hambanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat dunia yang diberikan kepada hambanya, dan ia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, maka nikmat itu lebih baik daripada seluruh nikmat dunia dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah adalah zat yang maha dermawan. Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya dengan meminta mereka menyanjung nikmat-nikmat tersebut, menyebut-nyebutnya, memujinya, dan Allah meridhoi itu semua sebagai syukur mereka atasnya. Meskipun itu semua berasal dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka, tapi Allah tidak membutuhkan syukur mereka, namun Allah lebih menyukai yang dikerjakan hamba-hambanya karena kesyukurannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk rasa syukur seorang hamba atas segala nikmat yang Allah berikan adalah dengan bersedekah dari sebagian harta yang telah Allah berikan kepadanya. Dan sedekah harus diiringi dengan niat ikhlas karena Allah. Karena sedekah yang disertai dengan niat ikhlas adalah syarat untuk mendapatkan pahala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-114 yang artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau menyuruh orang berbuat kebaikan atau menyuruh perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga setelah kita mengetahui betapa kuatnya anjuran untuk bersedekah dan betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, kita menjadi semakin termotivasi untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسة إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.